kota meredup nian ye. Aku termenung duduk sendirian, menanti lama kisah cinta yang diharapkan ye. Namun waktunya tak kunjung tiba. Tolong Tuhan, jauhkan aku dari godaan. Sudah lama aku bertahan dalam kesendirian. Tolong Tuhan, jauhkan aku dari godaan. Menahan hasrat yang lama terpendam. Zaman sekarang tak terkendalikan ye. Pria wanita jadi jajanan.